cintamu dan lestari cintaku bagaikan alunan nada syahdu. Setahun berlalu tak terasa dirimu begitu setia menantiku. Kasih dengarlah resah hati ini, setiap kali terbayang wajah sendumu. Kasih, oh kasih, percaya padaku, akan ku gapai mahligai kita berdua. Oh, oh, oh, oh, oh. Lestari cintamu dan lestari cintaku bagaikan permata sangat indah kita berdua. Thank you.